Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan risalah Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan kita telah sampai kepada pembahasan Al-Hawdhu, telaga, yakni kita mengimani bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memiliki haul, memiliki telaga yang akan didatangi oleh umatnya pada hari kiamat kelak. Dan kita akan masuk kepada bab berikutnya, masalah berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-imanu fi adzabil qabri. Iman kepada azab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, berkata al-imamu Ahmad bin Hanbal, wal imanu bi adzabil qabri, yakni termasuk pokok-pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yang barang siapa mengingkarinya maka dia akan keluar dari ahlus sunnah. Tidak mengimaninya walaupun satu masalah ini, maka dia bukan ahlus sunnah. Di antara perkara yang barang siapa tidak mengimaninya, tidak membenarkannya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah, adalah permasalahan al-iman bi adzabil qabr. Iman kepada azab kubur. Ini termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Iman kepada azab kubur. Wa anna hadhil ummah, dan bahwasanya umat ini, yakni umat manusia ini, tuftanu, akan diuji, fi kuburiha, di alam kubur. Masing-masing kita, masing-masing umat Nabi alaihi salatu wassalam, tuftanu, akan difitnah, yakni akan diuji, fi kuburiha, di kuburnya. Wa tus'alu anil iman, akan ditanya tentang iman wal islam. Wa man rabbuhu wa man nabiyuhu, akan ditanya tentang siapa robnya dan siapa nabinya. Akan ditanya tentang agamanya, tentang iman, tentang islam. Akan ditanya tentang robnya, man rabbuk, siapa robmu. Dan akan ditanya tentang nabinya, yakni waman nabiyuka, siapa nabimu. Wa ya'tihi munkarun wa nakir, dan akan mendatangi mayit dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Bagaimana datangnya dua malaikat ini? Kaifa syaa Allahu azza wa jal, semua sesuai dengan kehendak Allah. Wa kaifa arad, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimananya, kaifiahnya Allahu a'lam. Kok bisa malaikat masuk ke alam yakni ke dalam kubur? Kaif, bagaimana masuknya? Allahu a'lam. Semuanya diserahkan ilmunya kepada Allah. Tugas kita hanya mengimani. Ya, sebagaimana malaikat masuk ke dalam rahim ibu. Yani malaikat masuk ke dalam rahim. Bagaimana masuknya? Hah? Apa? Rahasia? Kita hanya mengimani saja. Bagaimana masuknya malaikat? Allahu a'lam. Yang jelas kita mengimani bahwasanya janin ketika sudah berada di umur yang ke yakni 40 hari yang ketiga, yursalu ilaihil malak, akan diutus kepadanya malaikat. Bagaimana masuknya? Allahu a'lam. Wa yu'maru bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'idin. Malaikat itu akan mencatat ajal, umur, celaka, bahagia, rezeki. Ya, kewajiban kita adalah mengimani. Sama seperti ini. Akan didatangi masing-masing kita di alam barzah, malaikat mungkar dan nakir menanyakan tiga pertanyaan ini, semuanya sesuai dengan kehendak Allah, dan kewajiban kita hanyalah mengimaninya dan membenarkannya. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini karena memang ada di antara manusia yang mengatakan dirinya sebagai umat Nabi, sebagai seorang muslim, tidak mengimani adanya azab kubur. La yu'minu nabihi. Tidak mengimani. Ya. Iman kepada hari akhir betul ya, mengimaninya, tapi azab kubur enggak, saya enggak mengimani. Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah la yu'minuna bi azabil qabri, tidak mengimani azab kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, tidak mengimani itu. Wabillahi taufiq. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada di atas jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, selalu berada di jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Apa yang dikabarkan oleh Nabi, mereka imani. Apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka benarkan. Karena kita yakin bahwasanya ucapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu dari hawa nafsunya. Bukan dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Namun yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Begitu mas? Ayo. Ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Kita baca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dalam risalah ini. Kata Imam Ahmad, wal imanu bi adabil qabri, wajib bagi kita, dan ini prinsip Ahlus Sunnah, mengimani adab kubur. Kenapa wajib kita imani? Karena datang di dalam Al-Quranul Karim dan datang dalam hadis-hadis Nabi. Kata Syekh Rabi', hadha, permasalahan adab kubur itu, waradat fihi ahadith. Datang penyebutan azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur di dalam hadis yang sangat banyak. Hadis-hadisnya sahih. Ya. Taib. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, nah ini permasalahan. Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan malaikat mungkar dan apa? Nakir, tidak ada. Tidak ada penyebutan kalimat azabul qabri. Tidak ada juga. Tidak disebutkan tentang pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tidak disebutkan. Nah, disinilah yang nanti akan membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan selainnya. Ahlus sunnati wal jamaah, kalaupun seandainya tidak ada di dalam Al-Quran penyebutan itu, malaikat mungkar nakir, taruh memang tidak ada penyebutan malaikat mungkar dan nakir dengan nama itu. Memang tidak ada. Tetapi ketika itu ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ahlus sunnah mengimani. Apa bedanya antara Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan berupa ayat dan apa yang beliau sampaikan berupa hadis? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Semuanya wahyu dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Sebagaimana ketika Nabi membacakan kepada kita alhamdulillahi rabbil alamin, saya mengimani sebagai firmannya Allah, kita juga mengimani Nabi mengatakan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang malaikat mungkar dan nakir. Nah, apa pendapat Anda ketika Nabi mengatakan ayat, saya beriman? Ketika Nabi mengatakan hadis, saya tidak beriman ya Nabi. Saya tidak beriman. Tentunya ini sebuah permasalahan besar. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah ya, menetapkan semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga apa yang disebutkan dalam hadis, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Semuanya sama. Nabi mengatakan ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Jadi sama. Al-Quran dengan hadis sama. Dari sisi semuanya adalah wahyu dari Allah. Dari sisi semuanya harus kita iman. Dari sisi itu. Iya. Jadi demikian kata Syekh Rabi tentang azab kubur ada dalam hadis. Adapun dalam Al-Quran bagaimana? Ya. Tapi pernah ada seorang datang kepada kita, kepada saya, mengatakan dia tidak sengaja ada acara televisi dia dengar. Ada sebuah pengajian seperti itu. Di antara isi yang disebutkan di dalam pengajian itu dikatakan tidak ada dalam Al-Quran itu azab kubur, tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran azab kubur. Apakah memang demikian? Kalau kita cari lafaz azab kubur tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi seakan-akan benar ucapan dia. Padahal ucapan dia ini batil. Di dalam Al-Quran, walaupun tidak ada kalimat azabul qabri, demikian. Tetapi ayat yang menunjukkan adanya azab kubur ada. Dalam Al-Quranul Karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itulah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Di sini disebutkan oleh Syekh Rabi, contoh. Wa minal ayat, qauluhu tabaraka wa ta'ala. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan adanya azab kubur, bisa dilihat dalam firman Allah surah Ghafir ayat 46 atau surat Al-Mu'min. Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 46. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa'asyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Sesungguhnya neraka, api itu selalu diliputkan kepada mereka, yakni Fir'aun, di setiap waktu pagi dan petang diazab dengan ini. Kapan ini? Di alam barzakh, di kuburan. Dalilnya apa? Lanjutan ayat ini. Wa yauma taqumu as-sa'atu, dan nanti pada hari kiamat. Nah, berarti ada dua azab. Setiap pagi dan petang mereka diazab dengan api, dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah fir'aun asyaddal azab, ke dalam azab yang pedih. Fa fir'aun wa qaumuhu, maka ketahuilah bahwasanya fir'aun berdasarkan ayat ini, wa qaumuhu dan kaumnya yang tenggelam di laut Bahrul Ahmar. Wa kadzalika sa'irul kuffar, demikian juga seluruh orang-orang kafir. Yu'raduna 'alan nar, mereka selalu ya disiksa 'alan nar dengan api, wuduwan wa 'asyya, setiap waktu pagi dan petang. Kapan ini? Ya tentunya sekarang ini. Hadza 'adzabul barzakh, ini adalah azabul barzakh, azab kubur, demikian ahlus sunnah meyakini. Dengan dalil lanjutan ayat ini, summa atofa alaihi azab yaumil qiyamah. Kemudian disebutkan sesudah itu adanya azab hari kiamat yang Allah timpakan kepada mereka. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan adkhilu, masukkanlah mereka, yakni ala fir'aun, fir'aun dan juga kaumnya, dan juga sa'irul kuffar, orang-orang kafir, asyaddal azab, ke dalam azab yang apa? Pedih. Bisa difahami insyaallah. Nah, itu ahlus sunnah. Diberi taufik oleh Allah untuk memahami ayat. Adapun ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, baca Quran, oh tidak ada adab kubur, langsung sudah, berarti tidak ada adab kubur. Ya subhanallah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara ayat yang menunjukkan adanya adab kubur. Juga ayat yang lain yang dikatakan sebagai dalil adanya adab kubur adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Al-Ayah. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, sungguh bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Berarti di sini ada kejadian di tempat yang berbeda. Ya atau tidak? Di situ dikatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Kalau ini wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yakni hari kiamat nanti. Yang sebelumnya sempit ini di mana? Berarti sebelum hari apa? Qiyamah. Wa hadza fil barzakh. Di antaranya di barzakh. Di alam barzakh. Azab kubur. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Taib. Taruhlah di dalam Al-Quran tidak ada. Memang tidak ada. Misalnya tidak ada. Ini sudah ada semua. Misalnya tidak ada. Kalau memang tidak ada, lalu apakah kemudian kita tidak mau beriman ketika azab kubur itu disebutkan di dalam hadis? Kewajiban kita adalah mengimani semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah itu Al-Quran atau itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib diimani semuanya. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, wa warada fi azabil qabri anir rasuli alaihi salatu wassalam fi as-sahihain. Adapun dalam hadis tentang azab kubur datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang banyak diantaranya hadis di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sengaja disebutkan hadis ini. Bukhari apa? Muslim, yang telah disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya. Yani betul-betul ini ucapan siapa? Rasul. Dipastikan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu apakah kamu juga akan mengingkarinya? Sesuatu yang sudah pasti Rasul mengatakan. Marra ala qabrain. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kuburan. Ma'ruf hadis ini. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, innahuma yu'adzaban. Dalam sebagian riwayat, innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua orang ini sedang diazab oleh Allah jalla wa'ala. Sedang diazab, yakni sekarang ini di alam barzah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Qala bala innahu kabirun. Dan sungguh keduanya diazab oleh Allah bukan karena perkara yang besar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bahkan perkara yang besar. Bukan perkara yang besar, bahkan perkara yang besar. Yakni wallahu alam, ini termasuk dosa besar. Walaupun sesungguhnya sebenarnya mudah untuk ditinggalkan. Tetapi dia tetap melakukan. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama diazab oleh Allah jalla wa ala, fakana yamsi bin namimah, karena ketika hidup di dunia dia melakukan namimah. Ya. Mengadu domba, ghibah, namimah. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana la yastatiru minal baul. Dia ketika kencing tidak menutup auratnya. La yastatiru minal baul. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul. Tidak berhati-hati dalam masalah kencingnya. Tidak beristinja dengan baik, tidak memperhatikan kencing yang mengenai badannya, pakaiannya. Semuanya dilakukan oleh orang ini. Iya. Orang tersebut diazab, waqa'a fi kabirah, karena terjatuh pada dosa besar. Bagaimana tidak besar? Diancam dengan azab kubur. Sebab tidak sahnya seorang dalam ibadah sholatnya. Sebab terjadinya permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain, namimah. Allah jalla wa ala mengazab orang ini fil barzakh, di alam barzakh. Hadza minal adillah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu akan diazab di alam kubur. Bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Lanjutan kisahnya ma'ruf. Nabi alaihi salatu wasalam ya memerintahkan sahabat untuk mengambil jaridah, ya, pelepah kurma, ya, kemudian dibelah menjadi apa? Dua. Ditansapkan masing-masingnya pada kubur itu, satu ditaruh di kuburan yang satu, satu ditaruh di kuburan yang kedua. Kemudian Nabi mengatakan, ya, semoga keduanya diringankan azabnya oleh Allah. Selama kedua jaridah ini belum apa? Belum kering. Ini dalil bahwasanya keduanya ini muslim. Karena kalau bukan muslim tidak mungkin diringankan. Dan keduanya diringankan azabnya dengan sebab doanya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga dalil bahwasanya doa itu ya, bisa menjadi sebab diringankannya azab atau terhentinya azab insyaallah. Bermanfaat. Jadi bukan semata-mata ditansapkan apa namanya? Jaridah. Ya. Sampai kemudian ada yang kalau seperti itu tak penclaske apa namanya? Pohon ganyong ya, misalnya. Atau mungkin ditanami pohon sekalian. Atau disiram air. Ya. Atau mengambil pelepah ditanam di situ. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ya. Atau mungkin dikiaskan dengan itu bunga dan seterusnya. Fa hadza la dalil alaihi, tidak ada dalil dalam masalah ini. Adapun yang disyariatkan untuk kita adalah mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Wabillahi taufiq. Kemudian di antara perkara yang terjadi di alam barzakh, selain azab kubur, adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sesungguhnya kejadian pertama adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya. Tapi di sini dibalik penyebutannya. Ya. Wa minha, di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan wajib bagi kita untuk mengimani, ya, adalah masalah azab kubur dan ada masalah al-munkar dan nakir. Taib. Beliau mengatakan, minha, di antara dalil yang menyebutkan adanya azab kubur adalah hadis Al-Bara. Hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang panjang tentang kisah kematian seorang mukmin dan kisah kematian seorang apa? Kafir atau munafik. Hadis yang sangat panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam Musnad Imam Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah di dalam kitab Al-Mustadrak. Baik, bagaimana malaikat kemudian mencabut nyawa seorang yang beriman, kemudian orang yang beriman dimasukkan ke dalam kain kafan, kemudian naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai kemudian dikembalikan lagi ke mana? Ke alam kubur. Dikembalikan lagi ke jasadnya. Kita mengimani roh kembali lagi ke jasad. Betul-betul dikembalikan ke jasad. Tetapi tidak sama seperti keadaan kita di dunia ini, bersatunya roh dengan jasad di dunia, beda keadaannya dengan bersatunya roh dan jasad di alam apa? Ya, kubur, beda. Naam. Wabillahi taufiq. Di dalam hadis tersebut disebutkan tentang adanya malaikat mungkar dan nakir. Annahu ya'tihi mungkarun wa nakir. Datang kepada masing-masing manusia malaikat mungkar dan nakir. Wa yas'alanihi, dan keduanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada mayit. Adapun orang-orang yang beriman, fal mukminu, adapun orang yang beriman ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, maka dia akan menjawab pertanyaan itu. Yaqul, orang yang beriman mengatakan huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat, telah datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan, bayyinat wal huda, dan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma. Jadi di antara ucapan orang yang beriman adalah ini. Fa'amanna bihi wattaba'na. Kita pun mengimani semua yang diberitakan oleh beliau dan kami pun mengikuti beliau. Ini jawaban orang yang beriman. Dimudahkan oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah menjawab pertanyaan ini di masa yang sulit, di masa yang berat. Dia bisa mengucapkan dengan yakin, tidak ragu-ragu mengatakan huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Telah datang kepada kami dengan membawa bayyinat, keterangan-keterangan, hidayah, petunjuk. Fa'amanna bihi. Kita pun dulu di dunia mengimaninya. Wattaba'na. Dan kita pun mengikuti beliau. Ini dalam hadis Asma. Demikian ucapan orang yang beriman. Dalam hadis Al-Bara ibn Azib disebutkan malaikat mungkar dan nakir bertanya man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Fayaqulu, orang-orang yang beriman mengatakan rabbi Allah, rabb saya adalah Allah, wa dinil Islam, agama saya adalah Islam, wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan. Wallahi demi Allah. Dan kita semuanya akan menghadapi itu. Masa-masa yang sempit, masa-masa yang demikian berat, fitnah. Dan tidak lama lagi kita akan menghadapinya. Laisa biba'id. Tidak jauh, tidak lama. Fayaqul, kemudian malaikat pun mengatakan arafnaka laqad kunta mu'minan fanim in kunta lamu'minan. Sungguh kami telah tahu tentang dirimu dan sungguh kami telah tahu engkau adalah seorang yang beriman, maka beristirahatlah. Fayu'radu alaihi maq'aduhu minan nar. Kemudian di saat itu ditampakkan tempatnya di neraka. Ini orang beriman setelah menjawab pertanyaan ini dibukakan, ditampakkan neraka tempat dia. Seandainya dia kafir, ini tempatmu. Laukana kafiron, kalau dia kafir, kalau kamu kafir, ini tempatmu. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, awwadhakallah bimaq'adin fil jannah, kemudian ditampakkan tempatnya di surga. Dan dikatakan Allah telah mengganti tempatmu di surga. Jadi masing-masing orang itu ada tempatnya di surga dan ada tempatnya di mana? Di neraka. Adapun orang-orang kafir akan ditampakkan tempatnya di surga, ini tempatmu. Seandainya engkau beriman tetapi engkau memilih kufur, digantikan tempatnya di mana? Di neraka Allah Jalla wa'ala. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat kubur, ketika melihat tempatnya di sorga, dibukakan pintu menuju jannah. Ya. Dia pun kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah engkau tegakkan hari kiamat. Minta kepada Allah untuk segera ditegakkan hari kiamat. Tapi belum waktunya. Fayaqul, maka dikatakan, intawir, tunggulah. Tunggulah. Orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasul mengatakan, inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Sesungguhnya roh orang-orang yang beriman terbang di surga. Ya. Di tanaman-tanaman surga. Ya. Mendapatkan rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Jasadnya hancur. Yang hancur. Karena ada di antara manusia yang tidak hancur jasadnya. Para nabi, para rasul. Tetapi rohnya. Ya, rohnya. Fil jannah. Di sorga Allah Jalla wa'ala. Demikian orang-orang yang beriman. Wal kafiru. Adapun orang-orang kafir. Ya'tihil malakan. Akan datang kepadanya dua malaikat. Mungkar dan nakir. Dengan pertanyaan yang sama, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Namun jawabannya, ha ha la adri. Sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Dulu manusia mengucapkan sesuatu dan kita pernah mengucapkan sesuatu itu. Tapi tidak mampu untuk mendatangkan kalimat. Wa billahi taufiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam kitabul janaiz, jawaban orang kafir ini juga diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Bismillah. Kemudian Syekh Rabi berdoa di sini. Dan kita pun berdoa kepada Allah. Wa nas'alullaha salamah. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah melimpahkan kepada kita keselamatan untuk menghadapi waktu itu. Fa'innahu yukhaf ala kathir minan nas. Sungguh sangat dikhawatirkan banyak di antara manusia. Dan kita berlindung kepada Allah. Ini banyak di antara manusia yang ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, ketika mengatakan Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar diucapkan. Mendengarkan manusia mengucapkan kemudian ikut mengucapkan. Li'annahu la ya'rifu makna risalah haqqal ma'rifah. Ada di antara manusia yang tidak mengerti apa makna kerasulan dengan makna yang sesungguhnya. Hanya mengatakan Nabi saya Muhammad SAW demikian. Namun tidak mengimaninya, tidak mengikutinya, memaksiati Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika dikatakan ini sabda Nabi, ini perintah Nabi. Kemudian mengatakan, oh, tapi kan nenek moyang saya tidak seperti itu. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, oh, tidak sesuai dengan nurani saya, hawa nafsu saya. Wabillahi taufiq. Wala ya'rifu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam jaa bil bayyinati wal huda. Tidak tahu bahwasanya yang dibawa oleh Nabi adalah bayyinat, keterangan yang jelas, wal huda dan petunjuk. Lalu bagaimana mungkin dia akan mengatakan ucapan yang telah kita dengar dalam hadis Asma? Hadza Muhammadun Rasulullah jaa'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nah. Bagaimana mungkin akan mengatakan kalimat itu? Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa al-bayyinat wal huda, fa amanna bihi, kami pun mengimaninya, kami pun mengikutinya. Dalam keadaan dia tidak mengimani, tidak mengikuti. Bagaimana mungkin akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, sementara orang tadi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Buktinya berdoa kepada mayit. Berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Memberikan sesaji. Menyembelih untuk selain Allah. Sujud untuk selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Dalam keadaan dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Berarti dia mengucapkan itu hanya karena mengikuti manusia. Innama wajadan nas. Karena dia mendapatkan manusia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga dikhawatirkan ketika di alam barzakh nanti, ketika ditanya malaikat juga jawabannya, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an, saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya pun ikut mengucapkan sesuatu. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, falyahdhar al-mu'min, maka kewajiban seorang mukmin adalah berhati-hati selama sisa hidup ini, berhati-hati. Wa yatadabbar kitab Allah, dan hendaknya selalu menuntut ilmu, mentadabburi kitab Allah. Wal yu'iddal 'uddah, dan segera mempersiapkan bekal untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nabi alaihi salatu wasalam datang dengan bayyinat wal huda, maka pelajarilah al-bayyinat wal huda. Majelis-majelis ilmu didatangi, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis hadis, duduk, dipelajari, ditadabburi, sehingga akan bermanfaat insyaallah ta'ala. Dia akan memiliki iman. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan beberapa dalil yang lain. Ya, barangkali ya, kita cukupkan, kita mengingat salah satu doa yang kita baca setiap saat, dan itu adalah dalil adanya azab kubur, sekaligus juga dalil adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, adalah doa yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Yaitu kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang doa ini. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min azabil qabri, dari azab kubur. Berarti azab kubur ada. Min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah al mahya wal mamat, di antaranya adalah al mamat, fitnatil mamat, fitnah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Inilah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Adapun al-mu'tazilah, maka mereka di antara manusia yang tidak mengimani perkara ini, tidak mengimani adanya mungkar dan nakir, tidak mengimani adanya azab kubur, karena semata-mata berlandaskan akal, dan tidak mengimani apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengimani semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan berpegang dengan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dan Allah jaga kita semuanya sampai kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.